إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الناس قوم مسلمين yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, di antara prinsip yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada umat beliau, prinsip yang wajib dipegangi, keyakinan yang harus diimani, wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul qiyamah akan dilihat oleh hamba-hambanya yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul qiyamah akan dilihat dengan mata kepala hamba-hambanya yang beriman, wahai kaum muslimin na'azani Allah wa iyakum. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam firman-Nya, di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qiyamah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kalian wahai umat manusia lebih mencintai kehidupan dunia dan kalian meninggalkan kehidupan akhirah. وجوه يوم إذن ناظرة. Nanti di yaumul qiyamah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ada wajah-wajah yang berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, mereka melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Di dalam ayat yang lain, dalam surat Yunus ayat 26, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lilladhina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berihsan, orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang berbuat baik semasa hidupnya akan mendapatkan pahala balasan berupa al-husna, yaitu al-jannah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ziyadah, dan tambahan. Tambahan yang dimaksud dalam ayat ini, wahai kaum muslimin na'azani Allah wa iyakum, ditafsirkan secara langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan penafsiran beliau, az-ziyadah dalam ayat di atas maknanya adalah an-nadharu ila wajhi rabbillah, ya an-nadharu ila wajhillah, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul qiyamah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata," apabila penduduk surga telah memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala, Qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Rasul alaihi salatu wasallam melanjutkan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman memanggil penduduk surga, aturiduna syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan dari nikmat yang aku berikan kepada kalian wahai penduduk surga? Fayakulun, maka penduduk surga mereka mengatakan, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau ya Allah telah membuat wajah-wajah kami putih berseri-seri di yaumul kiamah? Alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar, bukankah engkau ya Allah telah mempersilahkan kami masuk ke dalam surga, dan engkau ya Allah telah melindungi kami, menyelamatkan kami dari azab neraka? Qala, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam melanjutkan sabdanya, fayakshiful hijab, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap tirainya. Fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Disingkaplah hijab, dan mereka penduduk surga tidaklah mendapatkan kenikmatan yang lebih mereka cintai, lebih mereka sukai, daripada melihat Allah subhanahu wa ta'ala, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb alam semesta yang semasa hidupnya hamba-hamba yang beriman beribadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang semasa hidupnya hamba-hamba yang beriman mempersembahkan hidup dan matinya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan kelak di yaumul kiamah Allah subhanahu wa ta'ala mempersilahkan hamba-hambanya yang beriman melihat wajahnya yang mulia, wahai kaum muslimin. A'azzani Allahu wa iyyakum wa hiya ziyadah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan itulah ziyadah. Thumma tala hadhihi al-ayah, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam membaca ayat Allah subhanahu wa ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan bagi orang-orang yang berbuat ihsan mereka mendapatkan al-husna yaitu al-jannah, dan ziyadah yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara hamba-hamba yang mukmin yang tidak merindukan perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa di antara hamba-hamba yang beriman yang tidak menginginkan, mendambakan bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul kiamah? Maka ambillah sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, wahai kaum muslimin, sebagai jalan untuk mendapatkan izin nanti di yaumul kiamah, dipersilahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melihat wajahnya yang mulia. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imamul Bukhari wal imamu Muslim, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri, sesungguhnya kalian wahai kaum muslimin akan melihat Rabb kalian di yaumul kiamah seperti kalian melihat rembulan di malam purnama. La tudammuna fi ru'yatihi, kalian tidak perlu berdesak-desakan dalam melihat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak perlu kesulitan dalam melihat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kalian melihat bulan purnama di malam purnama. Setiap orang bisa melihat dan menyaksikan tanpa harus antri ataupun berdesak-desakan, wahai kaum muslimin. Na'azani Allahu wa iyyakum. Dan Rasulullah alaihi salatu wasalam menyatakan, fa in istata'tum alla taghlibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu, maka apabila kalian mampu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, untuk menjaga salat sebelum terbitnya matahari dan menjaga salat sebelum terbenamnya matahari, maka laksanakan hal itu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jaga salat lima waktu, terkhusus salat subuh dan juga salat asar, wahai kaum muslimin. Na'azani Allahu wa iyyakum, agar Allah subhanahu wa ta'ala mempersilahkan kita melihat wajahnya yang mulia nanti di yaumul kiyamah. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhri ila wajhika yaumul kiyamah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'ilil muslimin, fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أيها الناس، kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ketahuilah, di saat hamba-hamba yang beriman, di saat hamba-hamba yang mukmin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, di sisi yang lain hamba-hamba yang kafir, hamba-hamba yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang mati di atas kekufuran, mati di atas kesyirikan, mereka terhalang tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, justru disebabkan perbuatan mereka Allah Subhanahu wa taala menutup hati-hati mereka. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang mati di atas kekufuran dan kesyirikan, terhalangi tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala hanya mempersilahkan, hanya mengizinkan hamba-hambanya yang mukmin, hamba-hambanya yang mati di atas keislaman, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak sudi, tidak mengizinkan hamba-hambanya yang durhaka, hamba-hambanya yang mati di atas kekufuran dan kesyirikan, tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah wahai kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, nikmat terbesar, anugerah terindah, pemberian teragung dari Allah Subhanahu wa taala yang saat ini ada pada diri kita wahai kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, yaitu nikmatul iman, nikmatul Islam. Jaga sebaik mungkin wahai kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berwasiat di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat yang selalu kita dengarkan dalam banyak majlis dan kesempatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "ittaqullaha haqqa tuqatih," bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, "wala tamutunna illa wa antum muslimun," dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Perhatikan penafsiran dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "wa qawluhu wala tamutunna illa wa antum muslimun," firman Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Ai, maknanya kata beliau rahimahullahu taala, "hafidhu 'alal Islam hala sihhatikum wa salamatikum litamutu 'alaihi." Kata beliau rahimahullahu taala, jagalah wahai kaum muslimin keislaman kalian saat kalian masih sehat, saat kalian dalam keselamatan, saat kalian dalam kelonggaran, saat kalian dalam keadaan tenang, saat kalian dalam keadaan sehat wal afiyah. Jaga keislaman kalian, litamutu alaih, agar kalian bisa mati di atas keislaman, menutup usia di atas keislaman dan keimanan. Fa innal karim qad ajra 'adatahu bi karamihi, karena dikarenakan termasuk sunnatullah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "annahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih," barang siapa yang hidup di atas sesuatu, kemungkinan besar dia mati di atas hal tersebut. Wa man mata ala syai'in bu'itha alaih, dan barang siapa yang mati di atas sesuatu maka dia dibangkitkan di atas perkara tersebut. Barang siapa yang hidup di atas Islam dengan menjaga keislamannya, maka dia mati di atas keislaman tersebut. Dan barang siapa yang mati di atas keislaman, kelak dia akan dibangkitkan di atas keislaman pula, wahai kaum muslimin. A'azzani Allah wa iyyakum. Dan beliau mengatakan, fa'iyadhan billahi min khilafi dhalik. Maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keadaan sebaliknya. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai kita mati tidak di atas keislaman, yang bila kita mati di atas kekufuran ataupun kesyirikan, kita akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hamba yang kafir, sebagai hamba-hamba yang durhaka, yang tempat kembalinya tidak lain adalah neraka Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak diperkenankan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada Jumat yang mulia ini, wahai kaum muslimin, a'azani Allahu wa iyyakum, kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan juga berwasiat kepada segenap saudara-saudaraku sesama muslim, sesama mukmin, untuk menjaga keimanan kita sampai akhir hayat kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita semua termasuk hamba-hamba yang beriman mati di atas keimanan dan bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul qiyamah di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma inna nas'aluka برد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك. اللهم إنا نسألك برد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك. اللهم إنا نسألك برد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك. اللهم أمتني على الإسلام وعلى السنة. اللهم أمتنا على الإسلام وعلى السنة. اللهم أمتنا على الإسلام وعلى السنة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.